Yang tak bisa mandi wajib pun begitu juga. Mana tahu malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, tiba-tiba sakit tak boleh kena air, tiba-tiba terbaring. Sedangkan kita mau mendekatkan diri kepada Allah, tayamum, menghadap ke arah kiblat. Mana kiblat kita? Arah ke kiblat. Kalau bisa sholat berdiri, tak bisa sholat berdiri duduk, cari kursi. Tak bisa duduk berbaring, kaki ke sana, kepala ke sini, miring ke arah kiblat. Allahu Akbar. Tak juga bisa telentang, pakai mata, namanya sholat isyarat, isyarat mata. Allahu Akbar. Sami Allah. Tak juga bisa, rasalah. Kalau di leher tak ada, tangan. Tak juga ada, agul udah itu dah. Sembayang lah sama-sama. Kalau nampak dia susah meregang nyawa, payah dia sakratul maut, apa yang kita bacakan? Bacakan surat Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, susah, sakratul maut, illa yassarahullah. Susah punya anak, baca Yasin. Susah nikah, baca Yasin. Susah hati, baca Yasin. Susah sakratul maut, tak mati-mati, baca Yasin. Dipukulkan daun kelor, tak juga mati. Batang kelor, tak juga mati. Baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Bacanya pelan. Ini banyak rumah Yasin tak jelas dah apa-apa. Jauh-jauh saya akun mana bisa baca Yasin macam itu. Baca pelan-pelan. Malam Jumat masih ada baca Yasin saudara-saudaraku di alhamdulillah. Pagi, sore, petang apa malam? Malam. Tapi yang paling bagus malam itu baca surat Al-Kahfi. Pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh, baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi, adha'a lahum min nur, diterangi Allah cahaya hatinya. Ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat muka. Kadang hati ini tak ada angin, tak ada hujan, susah aja suntuk aja. Nengok muka orang, tunjukkan. Sipakan aja. Ini masalah hati, ini bukan punya kita. Masalah hati ini bukan punya kita. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Afrika yang miskin, bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di dunia di Amerika, di Eropa, di Jepang. Tempat orang paling kaya, paling banyak duit, paling hebat. Mobil mewah, rumah megah, hebat. Tapi hati susah. Kenapa? Sempit karena jauh dari Allah. Orang barat tak bisa tidur malam, kena penyakit insomnia. Jam 2 malam berkedip-kedip biji mata. Pergi ke rumah sakit kasih pil tidur. Makan obat tidur, tertidur. Habis dosis bangun lagi. Orang kita baru nengok muka ustaz dah tertidur. Mari kita dengarkan pengajian. Ustaz pun mulai, assalamualaikum. Demikianlah tausiah ini kami sampaikan. Sebenarnya macam ada setelannya sih. On, off. Di tempat lain, tapi di sini ku tengok tak ada yang tertidur. Panas mana masih tidur? Insya Allah, tabarakallah, ibu-ibu pun tak ada yang tertidur, anak-anak pun tak ada yang tertidur. Cuman mereka bukunang-kunang aja sih, karena panas. Mana cincin saya tadi? Ustaz salah simpan ni lepo Ustaz. Cincin kesayangan kalau mati dibawa apa tinggal? Tinggal. Jam kesayangan kalau mati dibawa apa tinggal? Tinggal. Yang dibawa apa? Solat. Makanya solat lah. Solat lah. Saya tak ragu sikit pun warga binaan ni solatnya tak tinggal. Amin. Mana buktinya? Itu masjidnya besar. Mikrofonnya besar-besar tu. Padahal dulu pernah ada pelarangan mikrofon. Sini tak ada dilarang. Pakai terus. Hebat. Luar biasa. Membaca Quran. Semua pandai baca Quran. Betul? Siapa yang tak bisa baca Quran, maka bebas bersyaratnya akan ditunda.

bilang ke Suhaib. Pas hari Jumat juga gitu, pas khotib sana ini ngantuk dia di sebelah. Allahu Akbar. Wah, ustaz ini ada-ada aja. Bertakbir mengusir hantu setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap azan berkumandang pasti anjing berbunyi kan? Oh, kenapa anjing berbunyi? Karena anjing menengok setan lari tunggang langgang di tangkukang. Setan yang hinggap di pokok-pokok mangga. Ada setan ini mencuri mangga. Begitu dia mendengar suara azan berkumandang dari masjid binaan lapas, lari setan itu semua. Apa iya anjing itu bisa menengok setan, Pak Ustaz? Bisa. Ditengoknya. Kita kenapa tak bisa? Seandainya kita nampak setan itu, pingsan kita sudah lama. Jangan kan nengok setan, nonton film hantu aja takut tidur. Oleh sebab itu kita tak menengok setan ini karena Allah sayang sama kita. Abdul Somad ceramah, jamaah sekalian. Karena tak nampak setan, coba nampak setan yang menggoda bapak, menggoda ibu. Tiba-tiba setan datang menggoda biar supaya tertidur. Nina bobo, oh Nina setan. Mohon maaf ibu, Nina keluar dulu. Nanti ibu tersinggung, ibu laporkan pula sih. Semua saudaraku, ada di sini saudaraku seiman. Karena sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi ada yang tak saudaraku seiman, beda agama kita, tapi kita tetap disatukan dalam negara kesatuan Republik Indo. Dulu waktu kita berjuang melawan Belanda, apa ada Belanda itu misah-misahkan? Tak ada, sama semuanya, ditembaknya mati semuanya. Maka setelah merdeka ini pun kita isi ini, kita selamatkan diri kita dari segala macam berbagai penyakit kita, kita sembuhkan, keluar dari warga binaan, betul-betul orang yang dibina secara mental dan spiritual, badannya sehat walafiat, batinnya juga sehat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat jangan pernah tinggal, salat subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Begitu bacaan di sini. Karena tempat lain lah ada yang lain bacaan. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina. Yang baca Allahumma ba'id angkat tangan. Ada. Yang baca Allahu Akbar kabira angkat tangan. Oh, banyak Allahu Akbar kabira. Ya Allahu Akbar kabira masuk surga, ya Allahumma ba'id masuk surga. Amin. Tiba-tiba kawan jangan berkelahi antara Allahumma ba'id sama Allahu Akbar kabira. Yang sebelah sini Allahumma ba'id untuk nyindir yang sebelah sini. Allahumma ba'id baini wa baina. Kata yang di sebelah sini, Allahu Akbar kabira. Yang tengah ni baru taubat. Aku tadi, aku belum hafal pula. Doa iftitah ini hukumnya sunnah, tak wajib. Maka yang sebelah ni kau diam aja lah. Kalau kuat-kuat kali suara orang ni. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya sah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila wajhtu wajhiyal ladzi fatara samawati wal arda. Banyak masalah hidupku ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira. Aku dipuji-puji orang. Aku selalu diagungkan Allah. Aku tak layak dipuji. Walhamdulillahi katsira. Allah Maha Suci wa subhanallahi bukrata wa asila. Aku hadapkan wajahku bukan pada gubernur, aku hadapkan wajahku bukan pada Pak Kalapas, aku hadapkan wajahku wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati, dia yang menciptakan langit. Padahal kemarin banyak asap, ini tak ada asap di sana. Hebat. Wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda. Aku hadapkan wajahku kepada dia yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, kuserahkan semuanya kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangan diterjemahkan. Salat-salat aja, tak usah terjemahkan. Pahami aja dalam hati. Saya tak ingin bapak-bapak, saudaraku, abang-abang, adik-adik kalian terjemahkan pula. Inna salati my praying. Wa mahyaya my life. Wa mamati my die. Lillahi ta'ala for you, oh my God. Nah, maka hati yang sempit, hati yang susah, hati yang risau, lapang dia. Alam nasrah laka. sodro lapang. Tapi sholat itu direnungkan. Ini banyak juga yang tak direnung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam kumur-kumur aja buat. Renungkanlah. Tapi yang merenungkan itu terlalu dalam itu kita kalau sholat sendirian, sholat duha. Yang pula imam sholat zuhur. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Inna sholat. Wa nusuki. Wa mahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pun tak ada. Mana orang ni semua? Besok semua warga binaan unjuk rasa. Ganti imam. Ganti imam. Kita kalau mau lama-lama itu sholat sun. Sunat. Bangun tahajud malam. Inna sholat. Wa nusuki. Allah ya ya. Allah. Habis itu baca Fatihah. Engkau sayang sama aku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah. Most gracious, most merciful. Memang gitu kalau kita makan donat. Ini lancar bahasa Inggris. Padahal belum lagi dimakan, baru nengok donat aja. Cemana kita mau makan donat dibungkus pakai plastik? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tak ada tempat ku minta tolong, hanya engkau saja ya Allah. Saudaraku tak bisa menolong, kawanku tak bisa menolong, siapapun tak bisa menolong. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Lapangkan hatiku ni ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cari ayat yang kira-kira melapangkan dada karena sempit betul, susah betul rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadra. Banyak-banyak baca surat itu untuk melapangkan dada. Alam nasrah laka sadra. Bukankah sudah kulapangkan dadamu? Wa rafa'na laka dzikrak. Bebanmu yang selama ini membebanimu sudah kuangkat. Alladzi anqadha dhahrak. Yang selama ini memikul di pundak di atas kepala. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri. Segala kesulitan, kesusahan akan ada kelapangan. Dua kali diulang Allah. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza farata fansab. Kalau sudah selesai satu ibadah, pindah ibadah yang lain. Wa ila rabbika farghab. Nah, susah hati banyak-banyak baca itu. Alam nasrah laka sadrak. Wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Di luar sholat pun begitu. Alam nasrah laka sadrak. Wada'na. Datang kawan ngajak cerita. Ah, aku berat kali bebanku sudah ini. Alam nasrah laka sadrak. Inna ma'alam syuruh surah faedah farau tafam sotwa ilahu. Karena cerita tak menyelesaikan masalah. Bercerita. Cerita sekali okey. Cerita dua kali. Tapi cerita macam orang sakit. CD tak berhenti, itu aja diputar-putar ini. Pagi itu juga ceritanya, sorry. Aku tengok-tengok kau ni, kuantukkan pula kepala aku. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati ini mesti diisi dengan zikir. Di mana letak tenang itu? Kalau nampak kita ada orang tenang, slow gayanya, ketenangan itu bukan di mata, ketenangan itu ada di dalam hati. Satu-satunya cara menenangkan hati adalah dengan zikir. La ilaha illallah. Ada kawan saya, Pak Ustaz, tenang aja bawaannya, slow aja. Slow aja. Rupanya udah tiga linting masuk. Aturlah slow. Kira-kira orang yang pergi ke diskotik, mendengar lagu dangdut di nightclub, di karaoke, yang mereka cari itu cuma satu, ketenangan. Masuk ke nightclub, lagu. Pertama lagu dangdut dulu. Lagu pertama dinyanyikan, Jatuh Bangun. Jatuh bangun aku memejang. Tolong nanti sebelum di-upload, clean delete. Saya takut nanti kalau di-upload, diundang orang saya pesta nikahnya. Saya kan enggak mau aja nyanyi ini. Kalau mau saya nyanyi, menganggur artis-artis Jakarta. Lagu dangdut tak juga tenang. Lagu metal tak juga tenang. Akhirnya dimakan pil anjing gila. Baru agak tenang sedikit. Akhirnya ketenangan palsu, besok kena penyakit sakau, macam-macam penyakit. Maka tidak ada cara menenangkan kecuali menenangkan zikir la ilaha illallah. Beli tasbih, minta kirimkan tasbih, minta ke kalapas minta tasbih, subhanallah 100, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau ada datang orang ngajak ngobrol tetap juga. Ya nanti Pak Kalapas ngajak, warga binaan apa kabar sekarang? Subhanallah, subhanallah. Tetap ngobrol. Alhamdulillah sehat Pak. Nanti udah habis ngobrol cerita-cerita. Cerita sama orang perlu, tapi jangan terlalu banyak cerita. Kenapa? Karena kita luahkan semua cacat, aib, apa segala macam. Akhirnya hari ini kawan, besok berubah menjadilah lawan. Mengadu kepada Allah. Kalau kawan sudah tak ada lagi tempat mengadu, tak ada lagi tempat berbisik, semua orang menuduh kita jahat, maka mengadulah berbisik ke bumi, berbisik ke tanah, berbisik ke lantai, makhluk-makhluk malaikat-malaikat di langit mengadukan, mendengarkan pengaduan, tapi doanya jangan pakai bahasa Indonesia, sholat batal. Doanya pakai bahasa Arab, tak bisa bahasa Arab, Ustaz, bahasa kita dalam hati. Allah. Subhanallah rabbil alamin. Habis itu diam mulut, hati mengadu. Nangislah apa ditangiskan, apa diaduk. Habis itu baru selesai sholat berdoa. Saya tahu doa tak bisa bahasa Indonesia apa Ustaz? Bahasa apa yang bisa kau bisa? Kau dari mana? Dari Jawa, bahasa Jawa. Iki wis pram-pram dino bocone ora. Malu ngundul ngetan piye ya Allah. Ah, saya bukan orang Jawa, Pak Ustaz. Kau dari mana? Saya dari Payakumbuh. Kau banyak banan keminta kan ya Allah. Anak patamu alum belaki nang kedua alum babini nang kampek bacarai kulo. Baacaro ya Allah. Oleh sebab itu maka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pokoknya asal susah hati, ambil air wudu. Marah, marah itu adalah api neraka yang bergejolak. Padamkan dia dengan air wudu. Siramkan dengan air wudu. Tak juga padam dengan air wudu, mandi. Tak juga padam dengan mandi, mandi sekali lagi. Puasa-puasa sunat sering-sering, bagus. Banyak-banyak puasa sunat menekan libido seksual. Nafsu ada, tenaga tak ada. Lemah. Gimana perasaan kau sekarang? Entah mau mati aja gue sekarang. Namanya puasa sunat. Puasa sunat Senin Kamis, bagus. Kalau mau kuat lagi, puasa Nabi Daud. Sekali puasa, sekali makan. Sehari puasa, sekali makan. Dikit. Nanti pas sudah mau maghrib, dekat ke masjid, baru buka puasa. Itulah semua. Tadi saya sampaikan ceramah jam 10, sekarang pas jam 11. Satu jam. Tak terasa ceramah satu jam dilapas. Iyalah Ustaz, tak terasa pakai tenda kami yang kepanasan. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala silap salah saya. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Maukah kawan-kawan sahabat-sahabat memaafkan silap salah saya? Jangan lupa, nanti kalau sholat, tahajud malam, selipkan doa. Doa untuk anak, doa untuk istri, doa untuk kawan, doa untuk sahabat, doa untuk diri sendiri sudah. Selipkan satu doa. Matikan Ustaz Abdul Somad dalam husnul khatimah. Request itu. Ingat itu. Satu saja. Saya tak minta doa lain. Tak perlu Bapak doakan saya. Ya Allah, gemukkanlah Ustaz. Tak usah. Tak usah. Sedangkan sekurus ini aja banyak yang mau nikah sekali lagi. Tak usah kalian doakan satu saja. Ya Allah, matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Mudah-mudahan kita istiqomah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين